Shalom. Tema yang ada, dewasa dalam perbedaan, bukan satu hal yang gampang. Oleh karena seringkali yang berbeda, itu memang salah satu ciri tanda kedewasaan, itu berani tampil beda. Namun kalau terlalu berbeda, juga seringkali orang itu bilang tanda kegilaan. Gitu. Dan orang biasanya senang kalau ngumpul dengan yang sama, sulit untuk yang berbeda. Kita buka 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-9. 1 Korintus 3, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita baca bergantian bagi yang membawa Alkitab. Saya ayat pertama, Ibu Bapak ayat yang kedua. Sedemikian sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup yang dilepas hari. Kalau kita bisa dekat dengan banyak orang, dan hampir semua orang terima kita, maka banyak orang mengatakan kita akan sering kompromi dalam kehidupan, sehingga setiap orang bisa matching sama kita. Tetapi kalau apa itu istilahnya kita bisa melupakan banyak orang yang salah dengan kita atau apa yang menyakitkan kita, maka seringkali hidup kita juga bisa diterima oleh banyak orang. Perbedaannya satu, ada enggak perselisihan, iri hati, dengki. Dan jemaat Korintus, walaupun banyak karunia, walaupun begitu hebat mengevaluasi Paulus, tetapi ternyata dikatakan kamu masih manusia duniawi. Yang itu bicara dewasa dalam perbedaan, maka mau tidak mau orangnya harus sudah dewasa dalam kerohanian. Kalau masih duniawi, masih suka susu, belum bisa makanan keras, masih percaya yang basic atau melekat pada yang mendasar saja, akan sulit. Sehingga tidak bisa dihindari banyak orang ke gereja itu melihat orang. Dan kita bersahabat dengan orang juga ngelihat karakternya, temperamennya, status sosialnya, sama apa enggak. Kalau berbeda agak sulit. Tadi pagi saya jalan memang agak pagi karena jam 5.15 sudah keluar dari rumah supaya tidak kena maraton 10 km di Summarecon. Dan saya pakai baju koko, baju muslim. Orang pada ngeliatin karena istri saya Chinese di sebelah. Jadi dibilang ini nyambung apa enggak gitu. Pikir karena banyak yang pakai baju koko mau pengajian. Orang bilang enggak sama, agak berbeda. Itu menjadi perhatian. Dan kita melihat untuk menjadi sama kalau hanya 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, semua gampang. Oh, bisa berbeda? Iya, satu bangsa gitu. Satu bahasa. Satu nusa, satu bahasa, satu bangsa. Semua gampang, bisa. Kalau satu negara kita aduk untuk bisa bersama-sama, itu juga lebih gampang dalam perbedaan. Pada waktu WTC dibom 11 September, saya baru datang ke Amerika, pertama kali itu 2 minggu. Sehingga dari mulai bandara sampai ke kampung-kampung, ke Alaska, melihat banyak banner dituliskan, "We are different, but stand together." Kita beda, tapi berdiri bersama-sama. Dengan bendera setengah tiang di mana-mana. Bisa, lebih gampang, iya. Karena ada penderitaan, ada tantangan yang sama. Dan kadang juga dalam dunia, pemikiran, orang bisa gampang berpikir, seperti yang dikatakan Nurholis Majid di sini. Satu Tuhan, banyak agama. Dan banyak orang berpikir, iya sih, Allah cuma satu. Walaupun banyak agama. Ya, konsep itu rancu. Karena memang Allah cuma satu. Enggak ada Allah Islam, Allah orang Kristen, Allah orang Buddha. Allahnya cuma satu. Tapi konsep tiap agama itu berbeda. Sehingga objek penyembahannya itu menjadi berbeda. Gitu loh. Berbeda-beda. Dan orang bisa membawa dan terbawa. Dengan pandangan yang ada masing-masing. Sehingga pada akhirnya dalam konteks sekarang ini, bicara begitu banyak pergumulan dan tantangan kehidupan, orang melihat tidak ada kebenaran mutlak. Semua itu relatif. Semua agama itu selamat. Akhirnya bentuknya jadi rancu, jadi rainbow. Semua serba dipahami, dimengerti. Kenapa? Karena semua benar pada sudutnya masing-masing. Tidak ada lagi pondasi tentang right and wrong. Satu sisi orang berusaha untuk sama, tidak berbeda. Tapi faktanya tiap agama berbeda, tiap kehidupan berbeda. Dan jemaat Korintus pun melihat apa yang Paulus bawa, Apolos bawa, Petrus bawa dalam pengajarannya, itu berbeda. Sehingga di jemaat awal pun dia berkata, "Aku golongan Apolos, oh aku Paulus, aku Kepas, yang lain gak mau." Khotbah terkenal, tetapi dia bilang bahwa dia juga suka dengan perempuan. Dia juga hidup pre-sex, padahal sudah terkenal di mana-mana dan dia mengikuti upacara. Ya, kita tidak. Membahas ini, tetapi bayangkan seorang penyanyi terkenal akhirnya mengakui dirinya lesbian dari Katolik, mulai bereaksi. Kenapa? Karena orang ingin sama, sehingga gereja pun mau sama. Hello everyone and welcome to the Vortex, where lies and falsehoods are trapped and exposed. I'm Michael Voris. As we said yesterday in the Vortex, the topic of homosexuality in the church is our topic now for the next few days running. Karena gereja Katolik mulai menerima untuk gay, lesbian itu masuk di dalam gereja dan juga dalam pemberkatannya. Dia bilang ya mulai buta matanya karena kelompok gay sudah mulai banyak didukung oleh banyak bishop in classrooms and lecture halls on campuses, insisting the church is wrong. Bahwa gereja itu salah dan harus mengubah pengajaran. Salah satu yang dicontohkan di Fairfield University. The school boasts this on its website. Fairfield University is a comprehensive Jesuit institution that walaupun itu seluruhnya institusi Jesuit, mereka coba mengubah pola pemikir yang lama untuk bisa sesuai dengan situasi yang ada. Spiritual dangers that threaten them. A few clicks further on the site and you come across this page announcing loud and proud a series of conferences aimed at bahwa dengan jelas dan bangga mengkampanyekan untuk kesamaan gender khususnya homoseksual. Sexual diversity and the Catholic Church. It's an unprecedented collaboration. Two Roman Catholic universities and two non-denominational Roma Katolik dan dua denominasi sekolah about sexual diversity and the Catholic teologi Church. Yang coba membicarakan untuk hal seperti itu dari Katolik, tapi sampai kepada kalangan injili dan tokoh terkenal pun ingin tidak mau berbeda dengan dunia, sehingga kadang mengkompromikan. Larry King mewawancarai Billy Graham. They believe they will meet Christ. What about those like the Jews, the Muslims, who don't believe as you believe? That's in God's hands. I can't be the judge. You don't judge them. No. No, how do you feel when you're going to hell and you? How do you feel when you see a lot of these strong Christian leaders go on television and say, "You are condemned. You will live in hell if you do not accept Jesus Christ." And they are forceful and judgmental. Well, they have a right to say that, and they are true to a certain extent. But I don't. That's not my calling. My calling is to preach the love of God and the forgiveness of God. And the fact that he does forgive us, that's what the cross is all about, what the resurrection's all about. That's the gospel. And you can get off on all kinds of different sides. Lihat untuk Billy Graham sekalipun ditanya, what do you think? Gitu kan? About Muslim, gimana dengan Muslim, Hindu, Yahudi yang tidak percaya Yesus, apakah mereka masuk neraka? Seperti banyak pengkhotbah mengatakan, mereka terkutuk masuk neraka kalau enggak percaya Tuhan Yesus. No. Itu bukan panggilan saya. Keinginan untuk bisa menerima perbedaan itu ada di setiap orang, di setiap kelompok, di setiap gereja, bahkan di kalangan Injili dan yang keras seperti Billy Graham sekalipun akhirnya juga luntur. Namun yang kita mau melihat apa yang Paulus maksudkan bukan kompromikan iman sedemikian sehingga kita bisa sama dengan Islam, dengan Buddha, dengan Hindu berkata, oh semua agama sama. No, beda. Kenapa? Oleh karena memang kita mau melihat bahwa hidup itu berbeda. Seringkali di gereja ini yang terjadi. Walaupun kita berkata, kau saudaraku, kau saudariku, katakan kepada sebelahmu, aku mengasihimu, itu cuma di bibir. Di hati bisa berbeda. Gitu ya. Kita berkata, ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan saksi Yehova. Gitu kan. Tapi waktu keluar kita menganggap gereja gue lebih baik pada gereja lain gitu. Bukan cuma itu antar gereja, bahkan di gereja tertentu misalnya HKBP yang kebaktian pagi bahasa daerah dengan kebaktian alternatif yang pakai full band, majelisnya pun sintuannya dianggap sesat gitu kan. Ah itu sesat itu kalau sudah pakai band gitu. Bahkan ada gereja drum nggak boleh ada di gereja, dosa, tapi suaranya boleh gitu, jadi pakai keyboard bisa gitu. Ada gereja-gereja yang rancu. Kenapa? Karena enggak ingin berbeda dengan orang, tapi sisi lain juga ingin berbeda. Nah, banyak orang Kristen akhirnya memang kadang seperti ini, wajah yang ditampilkan di pelayanan, di ekumene, di persekutuan, betul manis. Tetapi di dalam, I'm right, you are wrong. Dan kalau enggak demikian, I am not the best, but better than you are. Itu selalu mengganggu. Dan kadang tanpa disadari, banyak orang mempunyai standar dalam menilai orang lain itu berbeda. Untuk dirinya begitu rendah, untuk orang lain ditaruh begitu tinggi. Sehingga waktu orang lain berbeda sama dia sedikit, dia bilang, ah, itu sesat. Oh, itu gak benar. Itu salah. Padahal dia menaruh standarnya di bawah, moral standarnya. Orang dia taruh begitu tinggi, saat orang mentok, dia mulai bilang, kok kayak gitu? Dan sayangnya ini terjadi pada banyak orang Kristen. Sehingga kita melihat orang lain begitu gampang dengan banyak perbedaan yang ada, kesalahan, tapi kita enggak melihat diri kita sebagai satu pribadi. Betul enggak proporsional di hadapan Tuhan? Who am I? Siapa saya? Di mata Tuhan. Saat kita ngaca, betulkah saya berkenan kepada Tuhan? Betulkah saya memang hamba Tuhan? Betulkah hidup saya memang mengasihi Tuhan dan berserah kepada Tuhan? Menjadi sesuatu yang tidak mudah, karena ini tergantung relasi kita dengan Kristus. Kalau relasi kita dengan Kristus tidak beres, maka hubungan kita dengan diri sendiri pun tidak beres. Dan akibatnya, hubungan dengan orang tidak beres. Kenapa? Kita enggak merasa aman. Semua yang berbeda dari kita, kita anggap musuh. Yang sama, kita anggap kawan. Walaupun dia salah, itu kawan. Sohib, hopeng. Sehingga toleransinya tinggi. Tapi kalau orang lain di luar kelompok kita, enggak bisa. Nah, insecure itu yang membuat sebetulnya orang enggak bisa berbeda dengan orang lain. Oleh karena hubungan dengan dirinya sendiri, self-konsepnya sendiri, itu yang miskin. Dia tidak mau orang lain melihat. Kenapa? Rasa aman tidak bisa dibangun dari pelayanan, tetapi dari satu kesadaran yang mendasar bahwa Allah berdaulat terhadap kehidupan. Bahwa Allah pemilik kehidupan, Allah sumber kehidupan. Dan segala sesuatu dari dia, untuk dia dan kembali kepada dia. Bukan punya kita. Pelayanan, hidup, apapun. Dan itu kita mengerti dari mana? Kebenaran firman Allah. Yang kita percaya. Tetapi sekarang banyak orang memang tidak terlalu memikirkan kebenaran firman Allah. Karena firman Tuhan memang tidak gampang untuk dibaca. Sebagian besar orang malas baca Alkitab karena enggak nyambung isinya. Dan sekarang ini banyak orang tidak suka berpikir lebih dalam. Pengen yang ringan, yang nyantai. Akhirnya kebenaran firman Allah pun diakomodasi sesuai dengan selera pasar. Yang penting enjoy. Ini tadi juga dibahas pada ibadah pagi. Bersandar pada Roh Kudus, ini menjadi sesuatu yang tidak pernah mudah. Apa yang Yesus ajarkan tak bisa membuat murid-murid sehati dan sepikir. Kenapa? Itu teori, informasi. Prakteknya susah. Bahkan berani pun gak bisa. Takut. Hanya Roh Kudus yang bisa mengaplikasikan seluruh apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus janjikan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Tetapi betul kita bersandar pada Roh Kudus atau based on mind. Kita bisa kutip ayat, kita bisa banyak baca buku teologi ya, tetapi dalam critical situation, dalam momen tertentu, tetap keputusan hidup based on mind. Pikiran kita yang jalan. Kita enggak bertumbuh. Yang keempat, orang bisa aman dirinya kalau taat pada firman Allah. Ini yang membuat dia bisa menerima perbedaan. It can be that way, it must be so. Orang kalau tanpa Tuhan pola pikirnya begitu, sikapnya begitu. Bahwa orang dari suku itu memang begitu ngomongnya. Orang dari ini memang begini. Kalau orang bisnis itu ya pasti pikirannya begitu. Kita mengerti itu. Kita setuju? Enggak. Kita percaya itu? Enggak. Tapi kita tahu itulah dia. Tanpa harus membenci. Tanpa harus marah dan tanpa ikut-ikutan. Modalnya di situ. Tanpa itu kita akan larut pada persoalan. Sekarang apa yang dilihat? Lihat enggak nenek-nenek? Lihat. Ini banyak di buku manajemen dan buku psikologi. Lihat anak kecil atau cewek cantik. Sekarang coba, saya ingin tanya. Siapa yang lihat nenek-nenek? Angkat tangan. Nah kan Bapak Ibu bisa lihat. Ah, tinggian dikit, jadi banyak yang lihat. Yang lihat nenek-nenek? Oke. Yang lihat anak kecil? Angkat tangan. Yang lain gak ngelihat apa-apa itu gambar? Lihat gak nenek-nenek? Ini hidungnya, ini mulutnya, ini dagunya. Gitu. Nah, udah lihat. Tapi realita yang sama itu bisa dipahami berbeda dengan orang. Realitanya gak bertentangan, orang yang lihat bisa bertentangan. Yang satu teriak, itu nenek-nenek. Enggak, itu cewek cakep atau itu anak kecil. Tergantung, gitu. Kalau mau dilihat ini kupingnya anak kecil, ini pipinya, gitu tuh hidungnya kecil dikit. Gitu. Matanya. Atau mau cewek cantik, ya terserah. Gitu kan. Ini kerudungannya. Tapi itu gambar. Lihat apa? Bunga? Kupu-kupu? Cewek. Tergantung apa yang kita mau lihat. Kita mau lihat bunga yang suka bunga bisa. Apa yang kamu lihat? Oh bunga, ada kuncupnya, ada yang mekar, ada kupu-kupu. Dialah cewek? Ya, itu dia lihat. Itu manusia bisa memandang, otak bisa membaca. Apa yang Bapak Ibu lihat? Siapa yang lihat gambar Yesus angkat tangan? Kan cuma dikit yang belum lihat tidak tercatat di sorga. Enggak juga gitu loh. Tetapi apa yang orang lihat belum tentu kita lihat. Sehingga itu yang menjadi sulit waktu kita mau sama. Karena kita berbeda. Itu gambar Yesus. Orang bisa bilang ini mata nih. Ini hidung. Ini kumis. Ini dagu. Ini rambut. Tapi tetap enggak nyambung. Ini yang putih ini mukanya nih. Ini dahinya. Tetap enggak nyambung. Bagi yang udah lihat, ya jelas. Yang pernah sekali lihat, nyambung. Tetapi realita itu bisa ditanggapi berbeda pada waktu yang sama. Di ruangan yang sama. Oleh orang yang berbeda. Sekarang hitung. Berapa segi empat sama sisi dalam gambar ini? Nah, ada yang lihat 20? 22. Oke, siapa yang lihat 16? Angkat tangan. 17. Yang lihat 16? Angkat tangan. Oke, 16. Yang 17? 22? 20 ke atas, 22? Oke, banyak. Yang 25? Udah lihat 25? 28? Terakhir berapa, bro? Ada yang lihat 30? Ya, hanya segi empat sama sisi, bukan segi panjang. Square. 25. Maksimalnya 30. Coba lihat, ada gak 3? 26 ya? Ada yang 26. 21. Lihat. Ini saja realita yang ada, tidak dikali dua. Itu faktanya, itu orangnya, itu agamanya, itu sukunya, itu pekerjaannya, itu bisnisnya, itu kayak gitu. Tiap orang bisa pandang itu berbeda. Ini 30 maksimal. Melihat 30 dari mana? Perhatikan. Satu kotak ada 16 kan? Hitung yang 4 kotak ada berapa? 9. Nah kan? 5 gak akan dapat 30. 9. Lihat. 1. 2. 3, 4, 5, 6, ini 7, naik 8, 9 yang mana? Nah udah lihat kan yang tengah, 16 tambah 9, 25, 5 lagi dari mana? Hitungnya 3 kotak, 1, 2, oh, nah waktu O oh, itu baru lihat, 3, ini 4, 29, 1 yang mana? Yang besar, 30. Sering kali kita mau cepat dekat sama orang, bicara dewasa dalam perbedaan, gak mungkin dalam sesaat. Perlu kebersamaan, perlu waktu seperti tadi. Sehingga kita mengerti kenapa dia berbicara seperti itu. Kenapa matanya kalau memandang orang kayak gitu. Kenapa kalau ngomong jutek tetus kayak gitu. Baru kita ngerti itu bukan hatinya, itu memang ekspresi. Gitu loh, bicaranya. Bukan masalah hati, dia gak benci orang dengan sikap mata memandang. Memang mukanya udah begitu. Gitu. Mau dibuat apalagi pun gak bisa. Baru bisa kita bisa berbeda itu, oh iya kita ngerti, itulah dia. Tapi kalau enggak, kita bilang gila sombong banget sih dia kalau ngeliat orang itu matanya sinis. Ya memang matanya kalau ngeliat orang begitu gitu loh. Normal pun begitu, apalagi lagi marah gitu ya. Contoh orang Makassar kalau ngomong sama istri. Kadang keras, tapi itu ekspresi sayang dia. Yang, sini. Itu sayang, iya manggilnya yang, tapi keras gitu loh. Gak bisa disamakan dengan Jawa. Tetapi belajar untuk melihat perbedaan, itu sangat tidak gampang. Andre Murray mengatakan, that there are differences of opinion doesn't trouble me. Jadi ada banyak perbedaan atau ada perbedaan-perbedaan tentang pandangan atau opini, itu tidak mengusik dia. We do not have the same constitution. Kita tidak punya sama atau konstitusi yang sama, temperamen yang sama, atau pemikiran yang sama. But how open hate, tetapi seringkali kebencian, bitterness, kepahitan, contempt, menyalahkan, separation, pemisahan, unlovingness, tidak punya kasih, are caused by the holy truth of God's words. Disebabkan oleh karena kebenaran kudus dari firman Allah. Our doctrines, our creeds, have been more important than love. Doktrin kita, pengakuan kita, liturgi kita, kadang lebih penting daripada kasih. We often think we are pallian for the truth, and we forget God's command to speak the truth in love. Kita berpikir, kita berpegang teguh pada kebenaran, tapi lupa bagaimana mengungkapkan kebenaran itu dalam kasih. Sehingga saya Lutheran, saya Calvin, saya Armenian, dan saling mengkafirkan. Yang Katolik bilang Protestan gak selamat, yang Protestan bilang Katolik gak selamat, lantas yang bilang Protestan sama Katolik gak selamat sama orang Pantekosta gak ada Roh Kudus, gak bahasa roh gitu kan. Lantas orang Pantekosta karismati dianggap sesat sama orang Reform karena pengajarannya sesat misalnya. Nah itu terjadi gitu. Atas nama firman Tuhan. Jadi mau gimana berbeda dengan beda agama, kalau yang seiman aja pun kita saling mengkafirkan, saling menapikan, saling menyudutkan. Kita baca sama-sama yang masih bisa kebaca ke depan. 3, 4. Kita mungkin tanpa, kita juga bisa tanpa harus, kita juga bisa berbicara mengenai dosa tanpa, tetapi hasilnya adalah kehidupan rohani yang munafik dan mengerikan. Duduk bersama-sama di gereja yang sama, tetapi we are different. We sit together, we are different. We are not same. I'm right, you are wrong. Ini ngeri. Dan itu sangat mengerikan kalau ada di pemikiran. Setiap kita sebagai jemaat dan sebagai pemimpin Kristen yang hidup dengan firman Tuhan akan terus bertumbuh bila kuasa firman Tuhan dibiarkan bekerja di dalam dirinya. Kita bergantung pada firman Tuhan, kita bergantung pada Roh Kudus. Sehingga mulai kita berpikir benar karena diajarkan oleh firman Tuhan. Kalaupun ada orang gak suka makan babi atau percaya hari ini lebih pentingnya, udahlah gak usah percakapkan, kata Paulus. Di Roma 14 pandangannya itu, imannya. Yang makan jangan dihina, yang gak makan jangan menghina. Gitu. Kan itu gak membuat lebih rohani. Kalau satu orang anggap lebih baik, oh hari sabat bagi Advent lebih baik, ya pegang aja itu. Kalau satu kelompok menganggap dirinya pegang kata Yahweh lebih selamat daripada yang lain, disah-sah aja. Tetapi jangan mengkafirkan kalau orang gak pakai kata Yahweh, pakai Allah, oh gak ada yang selamat gitu loh. Hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tapi bagaimana kita berpikir benar dan mampu bertindak benar. Nah, tugasnya Spider-Man itu untuk menyelamatkan orang, bukan ngelap kaca. Tapi seringkali kita di gereja, tugasnya cuma datang, duduk, diam, pulang. Enggak menjadi saksi, enggak menjadi berkat di pemerintahan, di politik, di perusahaan, bahkan di masyarakat. Terang itu enggak ada. Sebagai garam dunia, kita senang ngumpul di tempat garam. Kenapa? Sama. Tapi enggak berani keluar di tempat yang tawar. Keluar di tempat garam. Pelayanan kita di luar tempat garam, bukan di gudang garam. Berkomunikasi dengan benar. Sehingga pada waktu seseorang bertumbuh dengan firman Tuhan, bertumbuh pemikirannya benar, hatinya benar, dia mampu berkomunikasi dengan benar. Tanpa mengkompromikan iman. Dengan agama apapun, dengan siapapun. Dia tahu itulah Islam, itulah Buddha, itulah Hindu. Dia mengerti itulah sikap mereka. Tapi sebagai orang Kristen dia tahu iman dia. Dan bagaimana menyaksikan kasih Kristus kepada mereka. Tanpa meremehkan, tanpa menghina, tanpa menyalahkan. Atau membuktikan agama kita lebih hebat. Doktrin kita lebih benar daripada yang lain. Kita tahu yang kita yakini benar, tetapi kita enggak menganggap itu menjadi sesuatu yang membuat kebenaran kita seakan-akan segalanya, sampai lupa bahwa orang lain juga hidup dengan Kristus. Dan akhirnya, perbedaan itu dapat kita atasi dan kita makin dewasa kalau keberadaan hidup yang benar itu menjadi realita, bukan cita-cita, bukan retorika. Bahwa orang berharga di mata Tuhan, Yesus telah mati bagi dia, dan saya enggak mau menjadi batu sandungan untuknya. Ini yang gak gampang. Jeffrey Wormwood mengatakan, dosa perpecahan telah mengaburkan iman Kristen, melenyapkan kepenuhan makna ibadah Kristen, menghambat pelayanan, membatasi misi Kristiani dalam menegakkan keadilan dan kasih di seluruh dunia. Itu menghambat. Kayak Paulus bilang, siapa Apolos? Siapa Paulus? Ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang penting itu yang menumbuhkan. Dan itu Tuhan. Mau gereja satu aktif dengan pelayanan seperti itu, silakan. Gereja ini aktif dengan begitu, silakan. Ini itu silakan. Tapi kita tahu, yang membuat gereja itu ada dan masih berdiri, firman Tuhan masih diberitakan, itu Tuhan. Dan selagi Tuhan mereka percaya, 12 pengakuan iman itu masih mereka juga pegang, walaupun tidak dihidupi, itu akan menolong. Nah, anak-anak Tuhan banyak yang sakit. Mengapa? Ya, ini terlalu kecil. Maunya sendiri-sendiri tidak bisa sinergi, lebih pandai mendengar sejenak, manggut-manggut ketimbang melaksanakan. Tidak memiliki adversity atau daya tahan di tengah pergumulan tanpa masalah, mudah putus asa, mengeluh. Dan seringkali seakan tidak punya Tuhan sebagai kekuatan dia. Tapi dua hal yang paling sering terjadi membuat orang tidak bisa berbeda dengan orang lain, dan dewasa itu satu kepahitan, terluka. Sehingga dia coba terus menjaga jarak dengan orang yang berbeda dengan dia. Kedua, merasa selalu paling benar. Dua hal inilah yang sulit untuk orang bisa dewasa dalam menerima perbedaan. Jadi orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang penuh kepahitan, itu sulit. Jangankan menerima orang, menerima dirinya aja enggak. Gitu. Boro-boro terima dirinya, suaminya juga enggak diterima, istrinya juga enggak diterima, anaknya juga enggak diterima, orang tuanya juga enggak diterima. Apalagi majelis, apalagi jemaat, apalagi hamba Tuhan, tidak akan nyambung. Karena merasa selalu paling benar, ya cuma dia. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung teologi reform dalam doktrin pemilihan dan predestinasi, tetapi juga banyak ayat-ayat yang mendukung teologi Arminianisme tentang free will manusia. Meskipun demikian, kehadiran ayat-ayat tersebut dalam Alkitab tidak pernah ada dalam konteks pertentangan. Para penulis Alkitab tidak pernah mempertentangkan kedua aspek tersebut. Lantas gereja ribut. Reform, Calvinis, ini yang paling sulit. Kenapa? Melekatnya erat, masing-masing pakai ayat. Berbedanya pakai ayat, membencinya pakai ayat. Dengan Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, Alkitab yang sama. Tapi hasil yang berbeda. Ini menjadi unik, bukan? Kalau contohnya yang ada ini saya ambil, karena kita banyakkan di reform. Artinya, keduanya mestinya tidak bertentangan atau keduanya menjadi aspek-aspek yang bertentangan pada saat hadir bersamaan dalam pikiran, persepsi, perasaan, dan hati orang yang berdosa. Pada waktu ayat ini ada di Alkitab, itu tidak persoalan. Waktu kita baca, jadi masalah. Kenapa? Karena kita kompres, kita terangi, kita filter dengan pengalaman hidup kita, hati kita, jiwa kita, kemampuan kita berpikir. Jadi berbeda. Kenapa? Karena tidak memiliki lagi kapasitas. Tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami kebenaran-kebenaran firman Allah. Gereja kurang. Enggak ada satu gereja yang mengerti Alkitab seutuhnya. Sampai tidak salah secara sempurna. Nah, pada umumnya, paradoks kita alami sebagai salah satu akibat dari perjumpaan kita dengan realita, di mana pikiran kita tidak cukup kuat untuk memikirkannya. Jika dalam kondisi seperti itu kita tetap coba untuk memahaminya, kita akan mengatakan hal-hal bertentangan pada dirinya sendiri. Meskipun realita tersebut tidak saling bertentangan pada dirinya sendiri. Masalahnya adalah problema dalam perlengkapan berpikir yang tidak memadai yang ada pada kita. Contoh, kenapa orang baik bisa menderita? Kenapa orang yang begitu saleh, jujur, pelayanan, penyakitnya begitu mengerikan dan gak sembuh? Sedangkan yang kafir, yang error, yang liar, lebih sehat, lebih makmur, lebih kaya. Waktu kita coba memikirkan itu, kita jatuh. Satu, mempersalahkan Tuhan. Tidak adil. Tidak mengasihi. Tidak maha kuasa. Itu problemnya akan banyak. Atau kita berkata, adil Allah, maha kuasa, hebat. Tetapi kenapa Allah memang membiarkan anak-anaknya seperti itu? Paling tidak, teman-teman Ayub gagal dalam hal ini. Karena menyalahkan, mencoba menghadapi realita dan mulai mempermainkan ayat. Enggak mungkin orang benar menderita, dipakai ayatnya. Enggak mungkin orang yang tulus hatinya, yang jujur, doanya tidak dijawab Tuhan. Enggak mungkin gitu. Kalau orang sungguh-sungguh pelayanan, lantas masalah enggak selesai dalam hidupnya. Doanya enggak dijawab, enggak mungkin. Kenyataannya mungkin. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa Allah yang menyuruh Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, tetapi Allah juga yang mengeraskan hati Firaun? Oke. Pernah Bapak Ibu berpikir, kenapa Yesus lahir sebagai orang Yahudi, bukan sebagai orang Tiongkok? Di Cungkuo gitu. Atau bukan sebagai orang Batak, lahirnya di Tarutung. Di Sipolon. Nah, kenapa harus Yahudi? Yang dibenci semua bangsa di dunia. Di setiap zaman dibantai. Di setiap generasi. Jarang kita berpikir. Bagi orang-orang Kristen dan teolog-teolog pada umumnya, termasuk Calvin dan Arminius, ayat-ayat yang menyaksikan tentang kedua aspek tersebut dirasakan bertentangan, sehingga harus ditemukan alasan yang masuk akal untuk menyelesaikannya. Kalau Allah sudah memilih, manusia enggak ada keputusan. Kalau Allah membiarkan manusia ambil keputusan, berarti tidak ada predestinasi. Bertentangan seakan-akan. Dan pertentangan itu masuk dalam ranah yang lebih parah. Untuk apa? Harus ditemukan alasan yang masuk akal untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya sesuai dengan subjektivitas pikiran mereka, aspek yang satu lebih diutamakan daripada yang lainnya. Padahal, penulis dan tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab tidak pernah mempertentangkannya, bahkan tidak pernah mempersoalkannya. Itu yang aneh. Paulus tidak pernah ribut masalah predestinasi dan free will. Seperti gambar ini tadi, orang bisa lihat nenek-nenek, orang bisa lihat itu cewek. Yesus bicara tentang free will dan juga predestinasi atau pemilihan. Ini ayat yang terkenal, Matius 11 ayat 27. Kita baca sama-sama. 3, 4. Semua telah dan selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain dan orang yang kepadanya anak itu berkenan. Lihat, enggak ada yang kenal Bapa, enggak ada yang kenal anak, kecuali anak itu suka sama orang itu, berkenan sama orang itu, dikasih tahu. Ini loh Allah. He reveal who is God. Itu jelas bicara pemilihan dan predestinasi. Hanya Allah yang suka. Pasal yang sama, ayat 28. Kita baca ayat 28. 3, 4. Marilah semua dan aku akan jelas sekali berbicara mengenai free will manusia untuk mendengar, mempertimbangkan, datang menyambut tawarannya. Di pasal yang sama, di ayat yang berturutan, ada kehendak bebas manusia untuk melangkah mencari Tuhan dan ada pilihan Tuhan. Seringkali untuk hal itu manusia jadi perang. Akar permasalahannya ada pada keterbatasan kita. Setiap kelompok pastilah mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam argumentasinya masing-masing. Artinya, Calvin punya ayat, Arminian punya ayat. Itu terjadi karena kedua pihak sebenarnya merasionalisasikan seluruh keselamatan Allah dan memaksakan seolah-olah itu semua dapat dijelaskan dengan nalar pikir manusia. Padahal Yesaya 55 ayat 89 mengatakan, jalanmu bukan jalanku, pikiranku bukan pikiranmu. Seperti langit di atas bumi, pikiran Tuhan dengan manusia. Dan Alkitab menyatakan bahwa Allah bukan manusia. Rancangan dan pikiran Allah tidak sama dengan rancangan dan pikiran manusia. Kelengahan atas perbedaan inilah yang merupakan kelemahan terbesar dari kedua kubu, baik Arminianisme maupun Calvinisme. Keduanya mencampur adukan dan menyamaratakan antara pikiran Allah dan pikiran manusia. Akibatnya problem. Waktu kita coba memaksakan pikiran orang dengan pikiran kita, kita akan problem. Karena beda budaya, beda latar belakang, beda ekspresi pengalimatan. Dan kadang ini susah dipahami. Tapi coba kita mengerti. Kalau seandainya atos bahasa Jawa dengan atos bahasa Sunda diperdebatkan, ini kata atos saja udah gak nyambung. Bujurnya orang Karo dengan bujurnya orang Sunda udah gak nyambung. Gitu. Yang satu positif, yang satu negatif. Gitu kan. Ya, itu bukan satu. Bujur bahasa Karo itu terima kasih. Gitu kan. Nah orang Sunda itu gak enak disebut. Gitu, kalau bilang bujur. Gitu. Tapi itu konteks, kalau bahasa dipakai dengan konteks yang berbeda, akan problem. Sehingga pada waktu hidup yang gelap ini kita mau isi, cuma satu, kita mau isi dengan apa? Dan bagaimana kita mengisinya? Hidup kita jelas punya banyak pergumulan dan tantangan, kesulitan, situasi, namun kita punya standar untuk menilai. Sejauh itu tidak melanggar firman Tuhan, kita bisa berbeda, tetapi tetap bisa bersama, tetap bersaudara. Ukurannya satu, tapi kalau sudah berbeda firman Tuhan, memang di situ garis batas itu harus diambil, tanpa harus membenci. Kadang di kelas-kelas seminar saya ketemu pendeta-pendeta yang memang liberal, yang di forum pendeta pun bisa bilang amanat agung bullshit, semua agama selamat, Alkitab enggak benar, padahal yang ngomong master teologi ya rata-rata. Dosen teologi dan pendeta pula. Saya bisa dekat dalam artian enggak membenci, tapi saya bisa atur jarak sama mereka dalam pengertian, you are wrong, Alkitab enggak begitu. Tapi tidak harus kita membenci atau apa. Nah untuk hal itulah, mari kita lihat pagar yang ada dalam kasus, untuk studi kasus dan menutup bagian ini. Galatia pasal yang pertama. Kalau kita harus berbeda, mari berbeda bukan karena karakter kita beda, karena suku kita beda, pendidikan kita beda, status sosial kita beda. Tapi saat kita berbeda iman, itu pun tidak harus menjadi musuh. Kecuali dia menghina Tuhan kita, meremehkan firman Tuhan, dan menolak kita, maka jangan berupaya untuk selalu bersama dengan mereka. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ada garis batas? Ada. Kita berbeda pada waktu orang memutarbalikkan Injil Kristus. Siapapun dia, Kristen, pendeta, penginjil, pastor, apapun, ayat 9. Sepertilah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Need to be appreciated, need to be accepted, need to be loved. Keinginan dikasihi, diterima, dihargai, membuat banyak orang kompromikan firman Tuhan di negara ini, bahkan di dunia. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus konsisten di sini, ya. Bagaimana dia terapkan? Lihat pasal 2 ayat yang ke-11. Galatia 2 ayat yang ke-11. Konsepnya dia tahu. Tidak peduli mau siapapun dia yang memutarbalikkan Injil Kristus, enggak bisa dia terima. Garis batasnya jelas. Enggak bisa bersama-sama. Mereka berbeda. Tapi dia tegur, ya. Ayat 11. Kita baca sama-sama. 3:4. Tetapi aku sebab ia salah. Bayangkan. Ini junior bicara kepada rasul senior. Engkau salah. You are wrong. Di hadapan umum. Bukan hal yang gampang untuk ketua sinoda, untuk gembala sidang senior. Ayat 12 alasannya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Takut akan perbedaan. Padahal awalnya enggak ada masalah. Tapi karena takut dinilai, takut dievaluasi, Petrus jebol lagi. Padahal udah penuh Roh Kudus, udah senior rasul. Ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14 kita baca sama-sama pagarnya. 3:4. Tetapi bahwa tidak sesuai dengan aku berkata kepada Kepas di hadapan, jika engkau hidup dan bukan secara, bagaimanakah engkau dapat untuk hidup secara Yahudi? Dia tegas. Dan Petrus sadar, iya. Makanya dalam 2 Petrus 3:15, kenapa sih katakan hati-hati dalam membaca tulisan Paulus saudara kita. Karena ada banyak hal yang sulit dipahami. Dan kalau orang salah menafsirkannya, itu menjadi kebinasaan bagi dirinya sendiri. Dia sadar teguran Paulus benar. Gua munafik, gua salah. Jadi pada waktu kita dewasa dalam perbedaan, bukan berarti permisif. Semua serba iya. Nah, kita firm dengan firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka melanggar firman Tuhan, tarik garis batas yang jelas. Tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Sesuai dengan budaya Yahudi? Ya. Sesuai dengan Kristen Yahudi? Ya. Tapi tidak dengan Injil. Dan Paulus berdiri tegas. It's wrong. Kita berbeda di sini. Jadi jangan takut berbeda. Tapi mari kita dewasa dalam perbedaan itu. Jangan menjadikan semua agama lain musuh. Semua denominasi lain musuh di luar denominasi kita. Tidak semua yang satu denominasi itu juga sahabat. Kadang juga bersalah kalau dia melanggar firman Tuhan. Dan saya berharap, mari lihat kedaulatan Tuhan. Mari lihat bagaimana firman Tuhan itu berkuasa. Dan bergantunglah pada Roh Kudus untuk kita taat. Dan lihat, kita enggak kompromikan iman dimanapun kita ada. Mau di kalangan yang di PKS, mau di kalangan yang di liberal, mau di kalangan Kristen, mau di kalangan Katolik, kita membawa iman kita, reform. Yang terus diperbaharui, terus-menerus. Ecclesia semper reformanda. Jadi yang terus-menerus diperbaharui. Sehingga kita menjadi terang dimanapun, bukan jagoan kandang. Cuma di gereja sendiri kita hebat ngomong, hebat bicara. Pas masuk wilayah muslim, cengok. Gitu kan. Yang masuk di wilayah liberal kita bengong, gak bisa nyambung ngomong, gak bisa ngerti pikiran mereka. Kita harus bicara. Ini yang kita percaya, meskipun mereka gak setuju. That's my faith. It's our faith. Kita komunikasikan. Disitulah terang itu berbeda dengan kegelapan. Garam berbeda dengan ketawaran. Dan itulah panggilan kita. Kita terus menggumul. Kita jatuh bangun di dalamnya. Kadang-kadang kita gagal. Tapi jangan takut untuk berbeda dengan orang lain. Untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami belajar sedikit dari pergumulan jemaat Korintus, khususnya di dalam pelayanan Paulus. Ada banyak hal dalam kehidupan di gereja kami yang kadang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Bahwa walaupun kami mengaku percaya kepadamu, acap kali kami saling mengkafirkan hanya karena perbedaan doktrin, perbedaan liturgi, perbedaan denominasi, atau style dalam beribadah. Tuhan, ajar kami bergantung pada kebenaran firman-Mu. Ajar kami dapat berserah total pada pimpinan Roh Kudus sehingga mampu membuka mata hati pikiran kami yang telah rusak oleh karena hidup di tengah manusia yang berdosa dan seringkali kami juga berbuat dosa, menjadi rancu dalam memikirkan kebenaran firman Allah dan saringan itu kami paksakan untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang kami coba ajarkan, kami sharingkan kepada orang lain. Berikan kami hati untuk menyadari bahwa betapa terbatasnya kami dalam memahami seluruh kebenaran firman-Mu. Dan betapa kami harus mengasihi-Mu dengan segenap akal budi kami. Kapasitas, kekuatan, kemampuan berpikir kami. Sekaligus integratif di dalam kebenaran firman Allah. Sehingga kami tidak mempermainkan kebenaran firman-Mu dengan rasio kami. Atau melumpuhkan rasio kami demi kebenaran firman-Mu. Tetapi kami boleh berjalan di dalam ketajaman berpikir, ketajaman memahami cara berpikir orang lain dan mengapa mereka berpikir demikian tanpa harus mengkompromikan iman yang kami miliki di dalam Engkau di tengah bangsa ini. Oleh karena itu ajar kami, Gereja Reformasi Indonesia, untuk sungguh-sungguh mampu di setiap hari yang kami lalui mereformasi pemikiran kami, sikap hati kami dan kehidupan interpersonal, relationship kami satu sama lain di tengah jemaat. Sehingga kami bisa bersatu, bisa bersama, walaupun kami sadar ada perbedaan-perbedaan yang sulit untuk disatukan dan dinepikan. Tuhan Yesus, ini kerinduan kami, bahwa kami bukan menjadi orang-orang yang plin-plan, bukan menjadi orang-orang yang kompromi dan oportunis hanya untuk diterima orang lain. Tetapi jadikan kami orang-orang yang mengerti dan memahami orang lain. Untuk bisa membuat terang salib Kristus itu. Di tengah dunia ini. Tanpa harus menghina, meremehkan, atau malah terlalu menyanjung mereka. Ini doa kami Bapa. Ini kerinduan kami. Untuk hidup sebagai anak-anak-Mu secara proporsional. Sehingga mampu hidup dalam kedewasaan. Di tengah kemajemukan pluralitas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.